Mursakibul Kadirah. Sebab ini satu pembahasan dalam akidah, menghukumkan orang yang buat dosa besar. Bagi sebagian orang yang buat dosa besar ni tak berdosa, maknanya tak menjejaskan keimanan yang sedikit pun. Kenapa? Kerana iman kata mereka adalah sesuatu yang ada dalam hati. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, iaitu kata-kata adik-beradik Nabi Yusuf AS bila mereka dah campakkan Nabi Yusuf dalam perigi buta. Jadi mereka balik jumpa bapa mereka waktu malam dalam keadaan menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun, kedatang bertemu dengan bapa mereka waktu isyak, waktu malam, dalam keadaan menangis. Nangis kuai mata 2 minit lagi. Qalu ya abana, wahai bapa kami, inna zahabna, kami telah pergi, nastabiqu, kami lumba-lumba kuda, wa tarakna yusufa inda mata'ina, yang kami telah tinggalkan Yusuf jaga barang-barang kami. Fa akalahu dhi'bu, maka datang serigala dan makan Yusuf. Di cerita diorang cerita sedih dengan nangis, dengan apa semua. Dramatik waktu malam ni, konon-konon dah lama nak lah tu. Padahal dah plan semua kan. Lepas tu mereka kata apa? Nak kuatkan cerita mereka. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, dan engkau wahai bapa kami tak akan beriman kepada kami walaupun kami orang-orang yang sadiqin, orang yang benar. Wah, mereka ni orang yang benar, padahal penipu besar. Adik sendiri pun sanggup nak anaknya. Pasal nak apa? Jealous terhadap jealous nak dapatkan sayangnya bapa mereka. Sebab bapa mereka nampak sayang sangat pada adik dia Yusuf AS, adik tiri ni. Itu punya pasal boleh sampai apa ni, nak bunuh Nabi Yusuf. Nasib baik mereka tak bunuh. Sebab waktu mereka dah berbakat tu, salah seorang daripada mereka kata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Tapi campakkan dia kat perigi buta, tak mati je. Nanti ada orang datang nak ambil air kat perigi tu, dia akan ambil budak ni. Hidup juga dia, tapi yang penting kita jalan lah. Dah caw lah dia kata. Tapi lepas tu kita bertaubat, wah bagus pula. Wattakunu min ba'dihi qauman salihin, maka kamu jadi lepas itu orang-orang yang soleh. Jadi ni niat nak dah plan nak buat jahat, lepas tu nak tahu ni last ni curi, ni last ni rompak, ni last ni apalah kira-kira. Sebab ni aku nak taubat. Ada last-last punya lagi. Tapi kemungkinan mereka jujur ke, sebab itu mereka bertaubat juga lepas tu akhirnya, dan diterima oleh Allah SWT taubat mereka. Jadi kata-kata mereka, wa ma anta bimu'minin lana, dan kau tak beriman kepada kami wahai Ya'qub. Jadi maksudnya iman kat sini apa? Buat sesuatu ke, cakap ke, ataupun percaya dalam hati. Percaya dalam hati. Wa ma anta bimusaddiqin lana, itu maknanya, dan engkau tidak benarkan kami atau membenarkan kami, tak percaya kepada kami. Jadi kata mereka, iman tu setakat percaya dalam hati, yang lain tu tak masuk. Jadi kalau awak buat maksiat macam mana besar, awak bunuh beratus orang pun, baik, jadi awak tetap orang yang beriman. Iman awak sama dengan iman Abu Bakar dan Umar, bahkan sama dengan iman Jibril alaihissalam, alhamdulillah. Sama je, kamu pun orang beriman. Beriman dalam hati, dia tak boleh ubah. Dia tak boleh. Dia kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada terus. Ni pakai apa ni? Nampak macam pakai Quran. Jadi pakai Quran ke bukan? Pakai Quran. Nampak dia pakai Quran. Jadi sebelum tu sebenarnya, mempadirma dia semua pakai akal. So, kalau ada pakai Quran betul-betul, dia akan jumpa lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahawa iman tu mesti dengan apa? Dengan ikrar, dengan kata-kata, dan juga mesti dengan amal perbuatan. Cakap aja pun tak boleh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Bagian mereka, bagian manusia yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tapi ni cakap dalam apa? Dalam buah. Sekarang kata mereka tidak beriman. Mereka cuba nak bohong Allah, mereka cuba nak tipu mak. Orang-orang beriman, tapi mereka tak tipu, melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tak sedar. Jadi cakap dalam hati pun bukan juga. Tapi mesti cakap.

Ini Islam orang Arab. Ini Islam Eropah. Tapi kita define dengan Islam tu je ni. Nombor satu, mereka ni macam gini. Dua, orang Islam kat sini dia macam ni. Yang ketiga macam ni, empat gini, lima gini dan seterusnya. Ha. Sebab apa? Kalau dia buat macam ni, adakah dia beramal dengan ayat ni? Udkhulu fi sirri kama masuk dalam Islam keseluruhannya. Bukan yang sebahagian yang kamu rasa inilah dia. Mana boleh? Mesti masuk keseluruhan. Bukan bab-bab ibadat saja. Ini bab-bab lain tak? Tak mungkin. Kita ada banyak bahagian dalam Islam. Ya, perkara ini kalau kita bahaskan, kita tafsirkan saja cukuplah. Membatalkan usaha-usaha mereka untuk apa ni? Untuk menyempitkan Islam. Bukan sebagaimana mereka dakwakan, untuk mendinamikkan fahaman Islam, untuk menjadikan umat Islam di Singapura progresif lah dan sebagainya. Lepas tu panggil orang-orang yang dinamik dan progresif, elastik dan sebagainya. So, Islam dia pun dia boleh bengkok-bengkok, dia boleh tarik-tarik, boleh celup, boleh jadi cair semua. Setiap-setiap tahun dia akan panggil orang untuk apa? Ha, orang-orang dinamik, orang-orang progresif, contemporary dan sebagainya. Macam-macam fikiran tentang Islam sesuai dengan dia. Adapun kalau ulama-ulama yang nak ajak orang masuk Islam secara keseluruhan tu tak mau. Ini keras ni. Ini tak progresif, tak dinamik dan sebagainya, tak faham sepul wakil lah dan macam-macam lagi. Jadi jawapan kita adalah hendaklah kita baca balik. Kita bila berselisih pendapat, bila kita berselingkar, faruduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kembalikanlah khilaf kita pada Allah, ini Al-Quran dan Rasul. Rasul dah tak ada, kembali balik kepada sunnah-sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah sebaik-baik ta'wil. Ya ayuhal ladzi, sebab tu dalam khutbah tu tak boleh satu agenda je. Tak boleh nak penuhkan apa ciri-ciri tu gunung-gunung. Sebab pasti dia akan ketepikan, dia akan pinggirkan ciri-ciri lain yang banyak dalam Islam. Baik. Ciri-ciri toleransi contohnya, maafkan antara satu dengan lain. Walaupun bagus je, semua jadi malaikat. Nyamuk gigit banyak pun tak tepuk. Kuti sikit je gini. Sampai lebam-lebam. Sebab apa? Sebab pemaaf. Lepas tu lipas kemudian lah. Sebab kita ni, kita orang yang peace lover. Itu kan melampau dalam pemahaman kemaafan. Awak biarkan orang yang buat jenayah, dia kalau dah start dia dapat lesen kereta ya, sebelum dapat lesen kereta, dia kat dalam tempat driving school aja dia dah pra-pra kereta. Dia lepas saja, dapat berapa kali untuk dia lepas saja, memang zoom semua. Langgar. Lepas tu kalau awak memang langgar, awak tanya dengan dia, awak nak maafkan dia tak? Tak apalah, kesian. Adakah awak nak sama dengan orang ini dengan orang lagi satu yang memang take makan punyalah, nak bawa nak pergi point A tu point B, bukan nak racing, bukan nak apa semuanya, betul tak? Sekali terlanggar, mana satu orang nak maafkan? Orang yang apa? Yang memang tak terkenal sebagai orang yang cuai. Dia orang biasa cuai apa sebenarnya, mana kita boleh maafkan? Kita tuntut je kalau dia langgar sampai mati, kalau kat negeri Islam, dia kena bayar diat. Diat membunuh secara dengan apa ni? Dengan tidak sengaja. Fatul khata'. Itu 100 ekor unta nilai. Banyak tu. Yang kasihan, jangan maafkan, kata ulama. Dan kemudian daripada sudut negara pula, mesti hukum dia keras-keras sebenarnya. Bukan hanya ban apa, angkat lesen dia 10 tahun, masuk dalam jail pula pun. Tebat ke ni apa-apa. Kalau biarkan maafkan apa jadi? Besok orang lain pula kan, orang lain. Jadi menunjukkan bahawa tak boleh kita faham sesuatu dalam Islam itu dalam bentuk yang penting. Sebab tu ada mahkamah. Kenapa ada mahkamah? Kalau orang semua mesti maafkan satu dengan lain, setiap kali gaduh, maaf, damai, wasulhu khair, damai-damai itu baik. Sahabat-sahabat pun gaduh. Siapa tu? Dia bertingkah dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kata, kau hutang aku 6,000. Dia kata, tak ada, hutang kau 3,000. Baik, kita pergi jumpa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi mereka suruh sumpah. Uthman tak nak sumpah. Minta maaf. Dia suruh orang yang apa ni, dia suruh Uthman itu sumpah. Uthman tak nak sumpah, pas balik pada sana. Yang penting mereka sampaikan apa tu kes tu pada kepada mahkamah. Dia tak ada nak bawa pergi mahkamah kerana nak dapatkan hak kita, ataupun kerana apa ni, nak hukum orang yang telah buat anaknya. Jadi kita tak boleh melampau dalam mana-mana sudut. Jadi kita mesti masuk Islam secara menyeluruh. Begitu juga jangan nanti cakap pasal hukum hudud sahaja, tapi kat dalam rumah ada belum Islam lagi. Dalam tempat-tempat yang dia ada kuasa pun, dia tak laksanakan hukum Islam juga. Begitu juga sebaliknya, dia kena apa ni, secara keseluruhan. Follow the film ni, maknanya ayat yang selalu kita dengar. Di tafsirannya, masuk Islam secara keseluruhan. Dan ingat, mestilah dengan kemampuan. Semua perintah Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya, dia terkait dengan satu perkara, apa dia? Al-istita'ah, kemampuan. Jadi walaupun ifardu kifayah, hatta dia fardu ainun. Kalau tak mampu, dia jatuh, dia gugur. Hatta haji, haji fardu ain ke fardu kifayah? Kalau banyak orang dah pergi, kita tak payah pergi. Ataupun dah banyak pun kita mesti pergi, kita tambah lagi. Betul tak? Kita pergi. Tapi kalau tak mampu, tak ada kenderaan, tak ada duit, tak ada apa semuanya, basikal pun tak ada. Kalau basikal ada, mesti pergi lah. Kalau sampai lah. Tapi orang sekarang naik basikal jauh-jauh tu, 400 km. Saya rasa kalau suruh pergi buat haji naik basikal boleh tu. Tak payah naik kau tu lah. Dia cakap dalam motor lagi senang. Jadi bukan mesti naik kapal. Naik kapal tu apa? Baiklah. Yang penting dia boleh sampai lah. Dia boleh sampai dan boleh balik. Jangan boleh sampai tak boleh balik. Tapi kalau dah tak mampu, gugur kewajipan, boleh gugur. Padahal dia perlu fardhu ain. Apalagi perkara lain, dakwah lah, jihad dan sebagainya, kau tak mampu, dia jatuh. Senang. Alhamdulillah. Tapi orang mati-mati nak suruh orang semua keluar dakwah. Mati-mati nak semua orang pergi jihad. Mati-mati nak suruh orang semua pergi hijrah. Semua pergi, semua. Dia tak fikir orang tu punya kemampuan dan sebagainya. Maksudnya fokus pada perkara-perkara tertentu je. Adapun perkara-perkara lain tidak. Adakah ini masuk dalam perintah ini? Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Jadi ini satu perintah. Kemudian ada pula diikuti dengan larangan. Diikuti dengan larangan, wala tattabi'u. Dan jangan kamu ikut khutuwat syaitan. Khutuwat tural untuk khutuwat. Dan khutuwat tu bila kita panjangkan kaki kita, bila kita jalan, langkah tu antara ni dengan ni, itulah satu khutuwat. Jadi kalau khutuwat, langkah-langkah. Jangan kita ikut langkah-langkah syaitan. Siapa pernah nampak syaitan jalan? Satu. Apalagi nak nampak langkah dia? Macam mana kita nak amalkan ni? Macam mana jangan ikut langkah-langkah syaitan? Lagi kan dia tak suruh, janganlah ikut perbuatan syaitan. Jangan ikut kerja syaitan. Tapi langkah syaitan. Maknanya dia apa? Kalau langkah dah tak mengikut, yang dia buat lagilah tak mengikut. Lagi jangan buat. Langkah saja jangan. Ini satu balaghah daripada Al-Quran. Dan disebut dengan langkah-langkah, maknanya dia banyak. Bukan satu. Maknanya syaitan banyak buat benda. Dan setiap benda tu ada langkah-langkahnya. Maka jangan kita ikut pun langkah-langkah tersebut. Ikut maknanya apa? Dia jalan tu kita pun jalan. Jalan tu kita pun jalan tu, jangan. Apalagi kita nak lakukan perbuatan tersebut.

wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Adakah Nabi tak bertakwa sebelum tu? Belumnya, dah. Tapi suruh terus menurut bertakwa kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan taat pada orang kafir dan orang munafik. Adakah sebelum ini Allah Nabi ikut taat pada orang kafir dan orang munafik? Ya, tidak, tapi teruskan dan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, peringatan kepada peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Baik. Apa-apa soalan? Rukbah. Baik, saya terangkan tentang hibah. Nudria ada faham? Nudria nazar kecil. Jadi dalam Islam dia ada dia tetapkan harta itu pada pemilik. Jadi diberikan hak harta itu pada pemilik. Dan kemudian dalam Islam juga dibolehkan pindah-pindahkan hak milik tersebut, pindahkan harta. Ini antaranya kita tahu komen dia apa ya? Nak pindahkan hak milik ni, kita jual belilah. Bila kita jual, pindah hak milik ni kepada orang yang beli. Dan ada ganti dia kan? Ada syarat-syarat jual beli pun semua. Bila diketahui harganya, barang yang nak dijual. Dan kalau cash-cash, kalau hutang-hutang dan seterusnya. Jadi bila dah habis jual beli, terus dah berpindah hak milik kepada orang tersebut. Kalau sewa menyewa, dia pindah juga hak milik, tetapi pada apa ni? Pada bukan milik, tapi manfaat saja. Dan dia dalam bentuk sementara mengikut perjanjian. Kalau upah mengupah, maknanya kita apa ni memiliki apa ni manfaat daripada kerja ni. Ya, suruh siap rumah dan sebagainya. Ini semua adalah jenis-jenis transaksi di dalam harta benda, dalam harta benda yang dinamakan sebagai bab al-mu'amalat. Satu lagi cara adalah kita tak mau jual, kita tak mau beli barang tu, tapi kita nak hadiah kan, boleh tak boleh? Hadiah tu namanya hibah. Jadi kita ada buku ni, kita ikati pada Allah tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau ada bersyarat, siapa boleh jawab soalan ni dapat buku ni tu ada syarat, tu dah bab lain. Itu bab apa? Musabakah, bab berlumba. Itu ada hukum dia pula, boleh tak berlumba-lumba selain daripada dalam bab kuda dan unta. Tapi taruhlah apa ni tanpa syarat nak ambil ni. Tapi bila pindahnya hak milik buku ni kepada awak, bila? Sekarang saya kata ambil lah, sekarang saya hibah kan, hadiah kan buku ni pada awak. Jadi lah, padahal saya masih pegang lagi. Sekali bila ada balik, Ustaz mana buku Ustaz? Kata nak kasih. Kata nak hibah, saya tak jadi lah, saya sayang buku. Awak cakap bohong ke apa semuanya, tadi saya tak bohong, tapi sekarang saya naik pula. Tadi memang nak kasih, sekarang tak jadi. Hati saya pula balik, kisahnya. Orang boleh tak pergi mahkamah, ngadu kat mahkamah, ni adalah kitab saya. Kenapa? Ustaz dah berikan pada saya. Ustaz kata sekarang kitab ni pada tangan siapa? Masih lagi pada tangan pemilik je. Jadi bila dia pindah, milik bila dah pindah tangan. Ni kalau benda-benda yang boleh diangkat lah, macam kitab dan sebagainya. Kalau kereta, takkan kereta tu nak angkat. Kunci dia angkat. Ataupun dia punya apa, tukar nama dia lah, rumah apa semuanya. Jadi tu pindah milik, pindah tangan tu mengikut keadaan-keadaan. Faham? Tapi bukan semua benda kita boleh hibah. Anak saya kasih pada awak, mana boleh? Isteri saya kasih pada awak, tak boleh. Ada benda awak boleh kasih, ada benda, walaupun tu awak punya. Tapi kalau hamba awak, awak nak kasih orang, boleh. Ni hamba saya, dah khidmat lama, saya dah tak suka dengan dia, awak pergi ambil hamba tu, ambil lah. Boleh, pasal dia, dia benda. Okay. Jadi syarat ni, hibah ni, dia nak kena transfer. Maknanya dia kena suruh tukar. Dan ini semua adalah transaksi waktu hidup. Waktu hidup. Dan bila dia berlaku, bila tindak tangan jadi lah. Jadi kalau saya kata dengan awak, saya nak kasih buku ni pada awak bulan Ramadan akan datang. Sekarang awak punya ke saya punya? Masih saya punya. Datang bulan Ramadan baru awak punya. Sebab dia kaitkan dengan Ramadan. Jadi kalau saya kata saya akan kasih awak buku ni bila saya mati, sorry lah. Ini bukan hadiah. Sebab bila awak mati, ya, dia tak bukan awak punya lagi. Dia dah jadi harta waris. Diperaikan. Jadi itu konsep hibah. Jadi ini satu lagi cara kita boleh berikan harta kita kepada orang lain. Dan hibah, adakah syarat mesti tak boleh lebih daripada sepertiga harta dia? Tak ada syarat. Sekarang akaun kat dalam ni berapa puluh ribu ke apa semuanya, saya nak kasih semua daripada orang, boleh semuanya sekali. Walaupun dia lebih dari sepertiga, saya nak kasih satu masjid ni ke, sekolah ke apa ke, semua sekali. Lepas tu saya kerja lagi, saya cek dia lagi. Macam Abu Bakar Siddiq, dia serahkan semuanya sekali. Dia tak tinggalkan sesuatu pun untuk dirinya sendiri dan keluarga. Jadi boleh kasih semua, tak ada syarat. Nak kasih pada anak semua harta pun asalnya boleh. Yang tak boleh adalah bila lepas meninggal dunia. Atau wasiat, wasiat tu maknanya adalah harta yang kita sedekahkan ataupun hibahkan lepas kita meninggal dunia. Itu perbezaan. Adik, hibah rukbah ni, rukbah maknanya apa? Leher. Saya nak stop dengan kaji tu je, tak nak cakap lebih lagi. Apa pun awak namakan dia, hibah tu tetap apa? Hadiah. Asalnya mesti dekat apa? Buat tidur. Asal begitu. Sebenarnya tak ada tu semua. Kalau ada, mesti ada disebutkan oleh sebahagian ulama, dan dia mesti ada ilah dia. Disebabkan hadisnya ke, ataupun disebabkan pemahamannya, sebab dia dah jauh, dia dah terkeluar daripada asal. Asal dia pun kasi. Dah kasi, boleh dapat balik tak? Tak boleh. Baik, kalau wakaf, kalau kitab ni saya kata saya kasi pada, saya wakaf kat dalam dalam kelas. Apa maknanya? Kalau awak semua dah tak ada, anak-anak awak pula semua belajar, ustaz dia pun lain lah. Awak dah tak ada, dia pun tak ada katanya. Buku ni tetap apa? Milik wakaf kelas ni. Maknanya diorang masih, anak-anak tu masih boleh pakai. Diorang tak ada, generasi lagi tu masih diorang punya lagi. Tak boleh dipindahkan daripada kelas. Itu wakaf. Tapi kalau kata dah kasi awak, awak meninggal dunia, buku ni pergi pada siapa? Pada kelas ke pada anak awak? Ke anak saya? Boleh pergi pada anak saya tak? Sebagai waris, wasiat. Saya dah kasi buku ni pada dia. Lepas tu bila awak meninggal dunia, buku tu boleh pas balik pada saya tak? Boleh tak boleh? Ini baru kuah, dia macam boleh lah. Dia boleh pas balik pada saya. Siapa mati dulu, siapa yang mati hidup, dia pas balik pada orang tersebut. Jadi kurang macam tu. Yang pelik dia. Kalau saya kasih duit ni pada awak, ataupun kitab ni pada awak, kalau saya meninggal, ni awak punya. Kalau awak meninggal, dia pas balik pada saya. Macam dia balik pada tengkuk siapa mati hidup lagi. Rupa. Jadi apa diorang nak buat ni? mereka dah kasi alternatif nuzriah. Nuzriah problem besar ke lah, 3 jam, 3 hari sebelum meninggal dunia, atau ini apa ni, dinazarkan kepada bulan dan bulan. Betul tak? Semua boleh. Okay, wonderful. Jadi mereka nak kasi lagi satu alternatif, ibar rukbah. Jadi dengan apa ni, kalau saya dah kasi ni, saya meninggal dunia, dia dapat. Jadi yang waris dapat tak? Kalau ni saya dah kasi ibar rukbah, yang waris tak dapat, dia yang dapat. Tanda dia dapat. Kalau ibar rukbah ni dibolehkan. Tapi saya katakan konsep ibar asalnya apa? Bila awak dah kasi, dia dah pegang, mana boleh pindah-pindah lagi. Boleh guna dia terus. Bila dah pindah milik, dia tak boleh temporary, dia mesti permanent. Dan asalnya kalau dia adalah hibah, anak dia dapat sebagai pusaka. Tapi kalau wakaf, saya kasih kepada dia sebagai wakaf, apa maknanya? Dia seorang lah. Boleh tak saya wakafkan pada dia seorang? Boleh. Awak boleh wakafkan pada persatuan boleh, pada masjid boleh, pada pelajar-pelajar kelas ni boleh, secara grup satu orang pun boleh. Tapi kalau satu orang, maknanya dia dan zuriatnya, maknanya lepas tu zuriat dia tak kongsi by percentage faraid tau. Kalau wakaf, zuriat dia akan dapat semua secara sama. Dan lepas zuriat dia tak ada, bawah dia pula dapat, bawah dia pula dapat, dapat, dapat, dapat, secara sama rata, secara sama rata. Dan mereka tak boleh jual. Beza macam kalau dia hibah, dia orang boleh jual. Wakaf ni dia tak boleh jual sampai bila-bila. Asal dia. Faham eh? Kecuali kalau benda tu dah tak ada lagi, dia wakafkan binatang apa, binatang tu dah mati, ada lah. Dia wakafkan pokok mangga kat depan tu. Lagi dia berbuat, semua zuriat kat dalam rumah ni contohnya, kalau wakaf kan, semua dapat, dapat, dapat, dapat. Semua tak boleh jual. Dan mereka tak ada percentage macam lelaki dapat dua kali, dia tak ada. So, sekarang faham tak apa bezanya? Jadi kalau hibah ni asalnya bagi pada dia sahaja aja. Jadi mereka ada satu istilah lagi, hibah rukbah, yang maknanya kalau salah satu daripada yang meninggal dunia, dia kembali kepada yang masih masih hidup. Tujuannya apa? Sama juga, nak larikan duit daripada daripada upah faraid. Sama juga. Jadi kita katakan hibah rukbah tu juga adalah amat lemah sekali, walaupun ada disebutkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya tak tahu eh, saya tak tahu apakah hibah rukbah ni akan diterima dalam mahkamah sivil. Nuzriah dah tak boleh contoh, tinggal hibah rukbah ni boleh ke tak boleh. Tapi saya katakan kalau dalam masalah joint tenancy, guarantee tak boleh. Sebab awak nazar pun, awak wasiat betul-betul, ada saksi 10 orang pun, mahkamah takkan benarkan. Sebab yang akan dapat hanyalah surviving owner. Jadi kalau kita dah faham bab ini, saya rasa dah tak perlu nak tanya-tanyalah nuzriah atau apa. Jadi hibah rukbah atau apa lagi diorang masukkan term-term baru, kita cuma tunggu je mahkamah bolehkan ke tak. Saya rasa semua tak boleh. Benda ni takkan berubah. Kalau kita dah tahu macam itu, apa lagi yang kita nak? Faraid saja boleh. Alhamdulillah mahkamah sivil terima pula faraid. Kan bagus tu? Tahu tak tak? Kita ni walaupun negeri kafir, mereka benarkan orang Islam amalkan hukum Islam dalam bab faraid saja. Alhamdulillah. Itu pun kita tak syukur lagi. Allah. Ada soalan lain? Lebih kan? Minggu depan bawa kitab Sahih Muslim kan. Saya rasa kita dah stop lah kita punya murajaah. Sebab saya mau cuba, saya rasa baru juga. Nampak macam lambat lagi nak habis. Tak sabar kita nak start kitab Solah. Dan saya rasa tak berapa logik lah nak kena buat nak apa kasi awak soalan masa lagi sekali kena revise lagi. Jadi dia akan makan masa lagi. Jadi apa yang kita dah cover tu semuanya cukup lah saya rasa untuk sebagai revision. Terlalu panjang sangat, ada banyak terlalu panjang sangat. Saya ingatkan boleh Mestinya tak boleh. Ha. Jadi nampak gaya kita tak boleh ada apa ni, revision-revision. Sekali datang habis saja. Jadi kita kitab solat panjang tau. Kita mula dengan kitab Al-Azhar ni, panjang lagi sampai kita solat sunat dan sebagainya dengan riwayat-riwayat ni. Dan pembahasan-pembahasan lagi panjang. Lagi bahawa bila dah masuk sifat tu solat, lagi panjang cerita. Jadi kita nak revision ke, kita nak continue kitab Al-Solat. Kita move on, eh? Kitab Al-Solat. So next week kita start terus dengan kitab Al-Solat. Wallahualam. Assalamualaikum.